wis bar keperluane yo muleh. Nek wong saiki masyaallah karo tanggae modele kaya wekmu yo wekmu, wekku yo wekku, urusanmu urusanmu, urusanku urusanku ngono. Heh. Woi. Wong saiki elekan kok modele. Banjir yo melok elekan. Kadang orang suwe mok rong dino tapi ngerusak sembarang kalir. Omah kentir. Bondo donya kentir sak wong-wonge kentir. Lah niki nek elekane tambah nemen, kerusakan moral tambah parah, sing teko ora banjir biasa, sing teko ratune banjir. Namine Al Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Le, wong gek biyen ni sopan-sopan, tata krama unggah-ungguh didamel. Biyen ya numpak sepeda ontel, soalnya sepeda motor biyen ki arang-arang, sak desa sing di sepeda motor kadang mau Pak Lurah tok. Zaman biyen ana sepeda motor mlebu nang desa, godhok kok ambek cah-cah itu diambuti pete. Ya sing penggaweane ngono ku nyatane saiki ya iso dadi lurah kok wonge. Le, Bu, mbiyen yo sepeda ontel kuwi kok numpak sepeda ontel ya jelek, jelek, jelek, clingkri, diolahi wer wer wer. Nah kok terusane wong jandonan nang pinggir dalan. Medun kok dodoane jluk medun sepeda dituntun. Nah liwate Amit nderek langkung nggih nuwun sewu. Nggih napa mboten? Engko nek wis kliwat lagek tumpaki neh. Jelek, jelek, jelek, clingkri, wer wer wer, klinding. Saiki. Oh, terak jere. Wong ngene le ngomong terak. Apa maneh sepeda motor? Alah tambah bleyer kok weng. Ambek bokonge dijunjung centit. Ya Allah. Mene mbiyen sopan-sopan, mulane gempa bumi mbiyen karo saiki beda. Gempa bumi mbiyen sopan modele, mergo wonge sopan-sopan. Lho, jangan dikira dulu enggak ada gempa bumi. Nek wong kene ngarani lindu iki lho. Gek biyen yo gelek takono sing sepuh-sepuh. Kadang suwe durasine gempa bumi zaman biyen 5 menit, 7 menit. Lampu ku yo obah-obah ngene. Nah, tapi mboten ngerusak, tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Mergo wonge sopan-sopan, lindune melok sopan. Biyen yo gelek kok gempa bumi bengi bar lindu. Eh esuk do cerita kok kowe gek bengi kerasa ta ora? Iya, C. Setengah sepuluh wile aku nonggone bayang wis bok kok mbiyut mbiyut. Dadi gempa mbiyen asik ngono model. Lungke mboten? Ya Allah. Nek wong saiki ndelodok-ndelodok. Gempa bumi melok ndelodok. Wonge pencilaan-pencilaan, mulo gempa bumi ya melok. Ora perlu suwe-suwe saiki, kadang durasinya cuma dalam hitungan detik, tapi skalanya yang besar. Nek mbiyen durasinya lama tapi skalanya kecil. Ya wonge tambah diyut-yut ngono zaman mbiyen. Omah kayu yo kriyet, kriyet. Gentenge lho ora mlorot. Kriyet, kriyet. Saiki yo ora suwe skalane sing gedhe dalam hitungan detik. Riyek. Porak-poranda. Hancur luluh. Apa? Heh? Ewa gempa yo ngono kuwi to, ngaget ngono kuwi to. Mosok ana gempa bumi crut. Wih, gempane bojo nem wih. Embah. Iki sekliwat jam 12. Wis ganti dino. Undanganmu dino Sabtu. Saiki wis mlebu dino Minggu. Iki berarti aku ceramah rong dino. Encene tekane dalu kok. Aku teko dalu ki ya ora perkara mampir nang gone karaoke ya ora leren biliat ya ora. Ya wis gugup-gugup tak banter-banter nok kene. Kan nggon sik dipaido. Yo. Eh, wong gek biyen seru wegep-wegep salat jamaah. Padahal urung ana listrik, sik peweteng ngono kuwi. Nang masjid langgar niku ya sik elek-elek. Dalan urung aspalan, aspal biyen ku aspal safilin. Nek barudan pletot-pletot ra karuan. Ngono ku subuh wayah umun-umun peteng gek ana apa jenenge biyen kabut niku apa jenenge? Ah pedhut ya kuwi, pedhut kuwi. Ngono kuwi dlumukan nggawa ting. Nggawa oncor, kebreset-breset kadang kebanting barang ngono. Budal jamaah subuh nang masjid nang langgar. Bek kok. Saiki. Masjid mundak apik, langgar mundak apik, padang jingglang, listrik wis lampune ten pundi-pundi. Woi. Woi. Melaku nang masjid ya pewenak, tapi mundak sepi. Biyen azan urung ana speaker. Loudspeaker dereng wonten pengeras suara dereng enten. Alah black seng kuwi lho diluntung. Allahu akbar, Allahu akbar. Biyen tapi sing teko nang masjid jamaah kata subuh peteng-peteng lho akeh pemane trimo salat-salat liyane. Wis saiki delok. Loudspeaker pawanter. Ngapunten. Masjid Jati Blimbing kene, nek wayah subuh akeh ndi wonge karo cagake. Nek cagake 86. Sak sing kependem tembok, sing jamaah subuh mek wong telu. Loro-loro nang kabeh. Sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret ngono. Padahal speaker lho wis bawanter nek azan. Lah sak urunge azan kuwi digawe tarhim ten pundi-pundi tarhim sik saurunge azan kuwi ben persiapan wong-wong kuwi derenge azan niku kok tarhim sik termasuk masjid mriki mesti assalatu wassalamu alaik percaya soalnya radio ora penak piye wong sing disetel radio. Assalatu wassalamu alaik radio. Nah, bareng saya ngadzan ya wong langsung. Allahu akbar. Allahu akbar. Nanti saya ngadzan ya wis mambu kuburan ngono wong. Sing ngadzan ya wong kuwi, sing komat ya wong kuwi, sing imam ya wong kuwi. Baratan ini rekane golek penumpang. Menawa ana sing teko pujian ngelek-ngelek. Subhana Allah. Allah. Ya Allah, ya Allah. Eh, lek wong biyen kuwi sregep-sregep salat jamaah. Mulane yo kenek dititeni. Biyen umpama bar asar kok udan deres, takokno sing sepuh-sepuh. Bar asar udan deres. Terus manjing waktu maghrib ana azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ora penak ya ora laris lambemu. Mbok bandingno karo lurahmu ya adoh. Maksude tugase beda-beda. Aku dikongkon dadi kaya Pak Lurah ngurusi pemerintahan desa, ya ora entos aku. Wedo ae Pak Lurah kon kaya aku ya. Tugase dhewe-dhewe kok. Ibadah Pak Lurah yo ngatur desa sak api-apike kuwi bernilai ibadah. Ganjarane gedhe nek bener. Lho.